بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قبل البداية والنهايات خلفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يبادي الحسنة وقضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi fadilati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilat bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabati li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata sebahagian sahabat sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, arti sahabat sempat bertamuan dan beriman kepada Nabi kita Muhammad. Lalu sebahagian sahabat ini mereka sering mendengar akan penjelasan tentang salawat-salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara sahabat bertakun kepada Nabi, ujar sahabat, sallallahu asran liman salla alaika marratan wahidatan. Sallallahu asran, Allah bersalawat 10 kali. Liman, bagi orang, salla alaika, yang bersalawat kepadamu, marratan wahidatan, sekali. Salawat Allah kepada kita adalah maksudnya tiga macam. Pertama, mengampuni dosa. Kedua, mengangkat derajat. Ketiga, memberikan keberkahan. Jadi kalau nya Allah dua salawat lawan kita, maksudnya menghapus dosa, mengangkat derajat, dan memberikan keberkahan. Nah, Allah Ta'ala 10 kali bersalawat kepada orang yang bersalawat kepadamu sekali, ujar sahabat nih. Hal dalika, lalu bertakun sahabat, hal dalika liman kana hadiral qalbi, apakah salawat 10 kali dari Allah itu bagi orang yang waktu bersalawat hadiral qalbi, hatinya itu hadir atau kada, atau kada ingat waktu membaca salawat memikirkan apakah. Nah, jadi ujar sahabat ini, yang luar biasa fadilatnya itu, nah, apakah hanya untuk orang yang bersalawat bagi hatinya hadir? Qala, ujar Nabi menjawab, la, kada, bukan tertentu bagi yang hatinya hadir saja, bal, akan tetapi, huwa, huwa itu kembali kepada dalika, fadilat yang Allah berikan atau 10 kali salawat yang Allah berikan itu, likulli musallin alayya, likulli, bagi tiap-tiap musallin yang bersalawat alayya kepadaku, ghafilun, yang orangnya itu lupa. Nah, jadi walaupun kada ingat, kita tetap dapat fadilat yang ganal dari membaca salawat. Kalau amaliyah-amaliyah yang lain, kalau kita lupa, itu bisa aja pahalanya kada-ada. Tapi kalau membaca salawat, jar Nabi, pahalanya tetap ada. Wa yu'tihillahu, dan Allah memberikan kepada orang tersebut, amsalal jibali, seumpama besarnya gunung-gunung pahala. Nah, walaupun orang tadi membaca salawat, lupa. Wal malaikatu, dan bermula para malaikat, tad'u lahu, memintakan ampun untuk orang yang bersalawat yang lupa tadi. Mendoakan, tad'u itu mendoakan, doa-doa yang baik-baik. Wa tastaghfiru lahu, dan memintakan ampun untuk orang itu. Nah, padahal kita membaca solawat, hati kada khusyuk, kada hadir, tetap pahalanya nang kaya gunung-gunung kenalnya, dan malaikat pun tetap juga mendoakan dan memintakan ampun lawan kita. Nah, doa malaikat saikung itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi di sini wal malaikatu, malaikat-malaikat berarti banyak. Kada saikung malaikat tuh. Karena malaikat ini bilanya berdoa, kabul. Orang kada berdosa. Wa amma dan adapun idza kana hadiral qalbi, apabila seseorang tersebut hatinya hadir, waqtu salati alaih, waktu bersalawat kepada Nabi, fala ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, qadra dalika, ukuran pahala balasan dari Allah, illallahu ta'ala, melainkan Allah itu sendiri. Nah, jadi bersalawat itu dua macam lah bahasanya, bahasa istilah yang sederhananya nih. Pertama, ada yang kada ingat, lalai hati, memikirkan apakah, ada yang ingat, hadir hati. Nah, kedua-duanya dapat balasan oleh Allah Ta'ala. Cuma yang kada, yang ingat itu tetap banyak, tetap banyak. Kayak apa caranya supaya kita bersalawat ini ingat, hati kada lalai? Nah, para ulama sudah menyusun. Ada niat sebelum membaca salawat dihadirkan di hati. Ada niat atau doa atau pikiran kita waktu paharatan membaca salawat. Pas pertengahan baca salawat tuh nah. Imban itu ada pulang doa atau harapan kita setelah membaca salawat. Jadi sebelumnya ada diisi hati, paharatan baca salawatnya ada, imbah tuntung baca salawatnya ada. Jadi otomatis waktu kita baca salawat, hati itu hadir terus. Ingat terus lawan Tuhan, karena di situ diisi oleh sesuatu, susunan-susunan pengharapan kita lawan Tuhan. Nah, itu kena. Pian menghendak tuh minta fotokopiakan lawan ini nah, lawan yang admin kita nih. Aden tuh nunya gini. Anunya tata cara salawatnya tuh nah jadi kita tuh dihukumi orang yang hadirul qalbi, orang yang hatinya hadir waktu baca salawat. Jadi niat sebelumnya apa, waktu paharatannya apa, dan sesudahnya apa gitu. Supaya pahalanya jadi kada ada yang tahunya kecuali Allah Ta'ala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya wahidatan, siapa bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asran, bersalawat kepadanya oleh Allah 10 kali. Nah, 10 kali. Dalam kitab Asyifa lah. Di situ dibedahkan sekali salawat Allah kepada seorang hamba, orang tadi selamat seumur hidup dunia dan akhirat. Kalau Allah bersalawat kepada seorang, orang itu selamat dunia akhirat sekali saja. Apalagi mun kita tadi dapat salawat 10 kali dari Allah Ta'ala. 100 kali paling misalnya, 1000 kali. Nah, ada kekadir kisahai lagi ya Allah. Rawahu Muslim. Tapi sembahyang tetap baik ya Allah. Yang ada sembahyang. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fi Sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Nah, sama. Jadi yang meriwayatkan hadis yang berbunyi, barang siapa bersalawat kepada aku ya Nabi sekali, maka Allah bersalawat lawaninya 10 kali, itu banyak para sahabat meriwayatkannya nih tuh. Berarti kuat benar tuh hadisnya. Banyak yang meriwayatkan karena banyak yang mendengar. Kaza dakara an-Nawawi, nang kaya itulah menyebut oleh Imam Nawawi, Nawawi fil Adhkar. Jadi Nawawi ini dua ikung lah, Nawawi pertama yang mengarang kitab Al-Adhkar, Nawawi kedua yang mengarang kitab ini nih, kita baca nih. Imam Nawawi yang orang Banten. Ai maksudnya wa kullama zada zadahu, barang siapa yang menambah salawatnya memperbanyak, banyak juga pahalanya. Nah, itu maksudnya man kullama zada zadahu. Jadi kaliakan dia pian menghitungi ya Allah, satu kali salawat 10 kali Allah membalas. Namun 10 kali bang berapa kali Allah? 100 ya Allah, mun kita 100 Allah 1000. Hitungi aja terus, ntar menghitungi aja terus ya Allah, ada kesudahannya. Bakulam zada zada hubitilkan nisbati. Nah, artinya baik kita bersalawat pada menghitungin itu ya Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin. Nah, ini. Tahu kita tulisannya di mana ya kalau dulu kita mendengar-dengar kabar aja. Nah, sekarang ada tulisannya nih. Man shalla alayya alfa marrah. Barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali. Cuma ingat takkanlah yang 1000 ini jangan salawat seratan kamilah. Ingkip yang kariting tangan kena. Pilih yang paling handap salawatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang hendak 1000 nih. Aduh sayang panjang salawatnya. Bilang bila 1000 bersalawat kepada Nabi. Lam yamut. Kada meninggal dunia. Hatta yubashara lahu bil jannah. Kecuali inya. Sehingga inya. Diberikan kabar gembira dengan surga. Nah, artinya kasab terbuka hijab melihat surga. Jir malaikat ini nah, tempat nyawa kena di surga. Berarti cagar mati tuh. Siap-siap jatuh nukar anu tuh. Kepasan anu tuh luang ya lah. Nah, tapi pang orang yang dikabarkan kabar surga ini orangnya luar biasa ya lah. Ada rasa takutan lawan meninggal dunia. Karena yang didatangi pang yang nyaman. Ya, kita yang sedih meninggal takutan waktu meninggal tuh karena melihat pang yang kada nyamannya. Pacang dihadapi. Itu mulai kita takutan mati tuh. Wapi riwayati dan satu riwayat. Wapi riwayatin satu riwayat. Man shalla alayya. Riwayat yang lain adalah man shalla alayya alfa marratin. Barang siapa bersalawat kepadaku jar Nabi 1000 kali, busyira. Ini menggunakan fi'il madi. Tadi kan fi'il mudhari. Busyira bil jannah qabla mautihi. Diberikan kabar gembira dengan surga sebelum meninggalnya. Nah, berarti ini pasti ini ada yang bergegayaan tuh Nabi memedahi. Dahulu pian guru sekumpul pernah berkisah sidin. Narannya tadi pun kada ingat nah orang ini garing, orang pecinta guru juga. Di rumah sakit, angah-angah sudah kan banget nih bilang guru ai. Jadi ujar guru, nyawa sudahlah melihat. Yang murid ini paham ya Allah. Belum guru aja. Oh berarti nyawa cager sigar aja pulang sudah. Nyawa orangnya kan 1000 kali salawat amalnya nih. Nyawa sudah melihat ya sudah. Belum ya. Berarti nyawa cager sigar santai aja sudah. Yang betul kalau baru masuk sakit pulang orangnya. Padahal angah-angah tuh. Nah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali saja. Sallallahu alaihi biha asran. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asran. Barang siapa bersalawat kepadaku 10. Sallallahu alaihi biha mi'atan. Allah bersalawat kepadanya dengan berkat salawatnya tadi mi'atan 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa bersalawat kepadaku ujar Nabi 100 kali. Sallallahu alaihi biha alfan, bersalawat Allah kepadanya dengan sebab salawatnya tadi alfan 1000 kali. Wa man shalla, barang siapa bersalawat alayya kepadaku alfan 1000 kali, lam tamussa hunnaru, kada menyentuh akannya oleh api neraka. Nah, ini kan semakna di daun tadi ya kalau semakna aja. Berarti pemahamannya orang yang bersalawat lawan Nabi ini diperhatiakan Allah. Pikirkan dia. Sekali Allah bersalawat lawannya 10 kali. Terus diganda-gandakan Tuhan. Berarti orang yang bersalawat ini diperhatiakan Allah Ta'ala dengan perhatian yang khusus. Kada menyentuh akannya oleh api neraka. Bahkan ujar guru bahari lah mensalawat 1000 kali itu. Tangguh aja sidin. Api neraka aja kada tambus ya Allah. Apalagi api yang di dunia ini. Coba ya cucu lapin kena. Ay naru jahannam, api jahannam. Wapi riwayatin, dalam sebuah riwayat ujungnya aja berbeda. Di sini alam tamussahun nar, di riwayat yang lain alam yu'adzibullahu bin nar. Allah kada mengajab dengannya dengan api. Nah, itu di riwayat yang lain. Nah, wapi riwayat Tabrani dan di riwayat Imam Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bunyinya kayak ini najis di riwayat Imam Tabrani. Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asran, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asran, barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa bersalawat berselawat kepadaku 100 kali, kataballahu lahu bara'atan. Allah menulis untuknya bara'atan, terlepas, selamat, terlepas dari kita. Minan nifaq, dari sifat munafik, wa bara'atan, dan terlepas minan nar, dari api neraka. Wa askanahu, dan Allah menempatkan orang tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma'asyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Ini di riwayat yang lain. Kurang lebihnya maksudnya cuma bertambah orang tuanya di hari kiamat perkumpulan dengan orang-orang yang mati syahid. Maksudnya, ini orang mati syahid ini berbeda dengan orang kada mati syahid. Mati syahid, mati sakit lain. Kalau mati syahid dikubur kada diazab, dikubur sudah kayak surga. Kalau orang mati sakit, nah dikubur sakit juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi mun handak dikubur kada diazab, kita tuh bersalawat paling kada 1000 kali sehari. Paling kada tuh. Nah, apalagi kan sudah tuha-tuhaan ni, kalau napa bang lagi ya kalau kan. Nah, salawat kayak gini banyak ya. Mun kita mengamalkan yang lain, kalau kupina kada ikhlas bisa kada diterima. Kalau kupina hati kada hadir, kalau hati kada hadir kalau kupina tak kurang pahalanya ya kalau. Amun salawat ini ikhlas kah? Kada ikhlas kah? Hadir ke hati kada kah? Tetap diupah Tuhan. Nah, baik mengencang yang nyata ya kalau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man nasiya salata alayya, barang siapa lupa bersalawat kepadaku." Nah, ini kada ingat nih kita bersalawat sehari semalaman kada ingat bersalawat dengan Nabi. Faqat akhfa'a tariqal jannah. Sungguh dia telah menyalahi akan jalan surga. Tersalah aja kita jalan ke surga. Artinya sesat ya kalau jalan ke surga kahulu nya amah kahilir. Nah, jadi orang yang kada bersalawat ada ingat jalan ke surga. Arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nisyan. Nah, Nabi bermaksud dengan lupa di sini, ujar Nabi adalah atarka amdan, meninggalkan bersalawat secara sengaja. Nah, jadi kita jangan sekali-kali bersengaja meninggalkan salawat. Ayo sembahyang aja gini maghrib misalnya, sengaja tahajud akhir tuh kada bersalawat, batal sembahyangnya. Karena salawat termasuk rukun. Nah, kayak itu juga kita tuh jangan sengaja. Jadi maksud di sini lupa ini sengaja. Amun kita kada ingat saja, kada sengaja ya kada apa ya kala. Faida kana ta'atariku. Nah, ini kesimpulan Imam Nawawi nah. Faida kana atariku yukhti'u tariqal jannati. Apabila orang yang meninggalkan salawat itu dihukumi tersalah akan jalan surga, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kanal musalli alaih salikan ilal jannati. Maka orang yang bersalawat kepada Nabi menjalani jalan menuju surga. Nah, itu kan pemahaman ini jadi kan? Bagat urwiya. Sungguh diriwayatkan an Abi Hurairah annahu qala. Ujar Abu Hurairah. Abu Hurairah yang pandir ini nah, berarti hadisnya hadis mauquf namanya. Qala ujar Abu Hurairah, "As-salatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam," bermula bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "hiya adalah at-tariq ilal jannah," jalan menuju surga. Nah, kada begitulah zakara As-Samlawi menyebutkan oleh Imam Samlawi di dalam kitab Sidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama, manusia yang paling utama kaina denganku hari kiamat, yaitu aktsaruhum, paling banyak diantara mereka bersalawat kepadaku. Ai aqrabuhum, maksud aulan itu aqrabuhum, paling dekat. Yang mana paling parak lawan Nabi hari kiamat yang paling banyak bersalawat kepada Sidin. Nah, maka para ulama pun berbeda-beda masalah salawat ini kada sama. Ada yang salawat saking banyaknya sehingga sampai kepada derajat salawat kada berhuruf, kada bersuara. Setiap napas Sidin adalah salawat. Setiap pandangan Sidin adalah salawat. Nah, saking luar biasa besar kepada Nabi ini. Setiap langkah Sidin adalah salawat. Nah, kaya benang kaya itu orang cinta lawan Nabi memang kaya itu. Ai aqrabuhum minni fil qiyamah wa haqquhum bi syafaati. Maksud aulan itu nah, utama, paling utama manusia dengan ku hari kiamat jar Nabi. Apa maksudnya paling utama tuh? Pertama, paling dekat dan paling berhak mendapat syafaatku. Paling berhak dan paling dekat mendapat syafaatku, yaitu aktsaruhum alayya salatan fid dunya, yang paling banyak diantara kalian bersalawat kepadaku di dunia. Nah, lianna kasrata salati alaih, karena banyaknya bersalawat kepada Nabi, tadullu, menjadi dalil, ala sidqil mahabbah, atas benar kecintaan kepada Nabi, wa kamalil waslah, dan atas menjadi dalil atas sempurna ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu ciri khasnya katuyu membanyaki salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patakunu manasiluhum, sehingga pangkat-pangkat manusia nanti fil akhirat, di akhirat kaina, minhu, arti minhu itu kedudukan mereka dengan Nabi, minhu itu minhu dengan Nabi, pangkatnya kayak apa? Bihasabi tapawutihim, dengan ukuran banyak sedikitnya mereka fidzalika, pada bersalawat kepada Rasulullah. Nah, jadi pangkat kita kena di akhirat batinggi barandah pada sama, seukuran banyak sedikitnya kita bersalawat kepada Rasulullah waktu di dunia. Nah, maka itu nukar tasbih ya, kalau enggak ada bisi nukar ya tasbih, nukar 10 buting, paket sebuting kan ada lagi ya kono. Nah, jangan yang sebelum motor aja bisi, tasbih ada bisi. Rawahul Bukhari, nya de bisi pin kada bisi tasbih di rumah, harap tasbih di masjid. Tasbih pembagian nukar bebudal seorang ya. Nah, rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Nah, meriwayatkan Imam Bukhari wa Tirmidzi, wa Ibnu Hibban an Ibni Mas'udin, biasa nida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqqah, mahaqqatun. Nah, bermula salawat kalian kepadaku ai izhabun lidzunubikum, menghapus dosa kalian. Nah, salawat kepada Nabi kedudukannya seperti istighfar kepada Allah. Oh, orang minta ampun lawan Tuhan, belum tentu Tuhan mampu nih. Enggak, ini kayaknya jadi guru bahari, orang tuh minta ampun lawan Tuhan, belum tentu Tuhan mampu nih. Tapi kalau orang tuh bersalawat lawan Nabi, Allah mampuni dosa-dosanya. Nah, izhabun lidzunubikum. Maka kedudukan salawat, levelnya, derajatnya tak tinggi daripada amaliyah istighfar. Nah, karena ada kepastian dosa diampuni. Daripada kita minta ampun, belum tentu diampuni. Nah, itu. Tapi lu kada menyuruh mah kepian ampun menjadi istighfar lah. Tetap ya menjadi istighfar juga kalau ada jua padilatnya nih tuh. Kenapa jadi istighfar ada padilatnya? Gawian Nabi juga sama. Itu nah, gawian Nabi akhlak Rasulullah juga nah itu nah. Cuma kalau pangpian misalnya kan bina angang sudah bina perasa parak ya, kalau padahal ada juga misalnya di mana ketakutan aku sebar dia tumbur orang di rumah ya Allah, padahal kasus uban batis dahan. Nah, apa yang dibaca itu yang utama benar. Nah, waktu masih sadar nih, nah salawat ya kalau nah kepada Rasulullah kama yang haqul ma'u annara, sebagaimana memadamkannya oleh air akan api, dapatnya banyu pajah api, dapatnya salawat hancur leburlah dosa-dosa. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jar Sayyidina Abu Bakar, as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amha lidzunub. Bermula bersalawat kepada Rasulullah amha, lebih menghapus bagi dosa. Nahan. Sahabat ngapandeng nih, lebih menghapus bagi dosa. Artinya taharat salawat pada istighfar ya Allah. Ah, minal ma'i, seperti air, li sawadil lauh, yang menghapus akan hitamnya tulisan di papan tulis. Nah, dahari kan papan tulis tuh kada sepidol ya kalau kayak kapur yang biasa. Ya warna hitam nah tulis dapatnya banyu luntur langsung. Nah, kayak modelnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin. Nah, semalam ya Allah. Barang siapa bersalawat kepadaku pada tiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali. Nah, ini 40 kali aja lah. Pas benarnya pangulir ya kalau 40 kali aja Bang. Nah, ada banyak. Mahallahu dzunubahu kullaha. Allah hapus dosa-dosanya sabarataan. Nah, sabarataan. Dosanya dihapus. Seluruh dosa orang tadi dihapus. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib bin an Anas ibn Malik qala kuntu waqifan baina yadayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ujar Anas bin Malik, dahulu aku duduk-duduk di hadapan Nabi. Faqala, sakalinya Nabi mengucap, ujar Nabi, man shalla alayya fi kulli jum'atin, barang siapa bersalawat kepadaku pada tiap hari Jumat, samanina marratan, 80 kali. Nah, berarti ada dua riwayat. Ada yang Nabi memadahkan 40 kali, ada yang Nabi memadahkan 80 kali. Nabi ini paham, sahabat ini pina kurang rajin, pada hari 40. Yang ini pina tak kencang sedikit uratnya, pada hari Nabi 80. Nah, begitu. 80 kali hari Jumat bersalawat, ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba samanina sanatan, Allah ampuni bagi orang tersebut dosa 80 tahun. Ini penting benar, tiap hari Jumat diingatkan bini kita, diingatkan bini kita, diingatkan seluruh orang di rumah kita tuh. Nah, 80 tahun umur, kan misalnya kan pian 60 tahun aja misal meninggal. Misal 60 tahun umur, dosa 80 tahun diampuni. Setiap minggu kan 6, 7, 20 tahun berujung ya lah. 60 tahun meninggal tuh. Sekalinya kita ini misalnya tiap minggu membacain tuh, masih panjang umur. Nah, maka sagan siapa dia dibariakan, sagan keluarga-keluarga kita yang lain. Nah, gitu. Qultu ya Rasulullah, maka ujar si Anas bin Malik, ya Rasulullah, kaifa salatu alaika, kayapa ulun bersalawat pian caranya nintu. Nah, bunyi kalimatnya kayak apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, taqulu, engkau ucapkan wahai Anas bin Malik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kada bersayyidina lah, wajar ya Nabi kada bersayyidina, cuma kita tambah sayyidina. Nabi berucap ala Muhammad ya Nabi, cuma kitanya ya bertambah sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Nah, ingat situ. Ini paling handap nih. Nah, para ulama menambahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah. Wa ta'qidu wahidatan, maka termasuk engkau menuntungakan satu kali salawat. Kalau nangka itu tuh, arti ta'qidu itu menuntungakan satu kali salawat. Misalnya kalimatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, misal itu termasuk satu kali salawat. Nah, cuma di riwayat yang lain lah bunyinya salawat yang 80 kali ini tuh. Nah, yang paling masyhur nih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. 80 kali. Amun handak ada kaitu ku pang, salawat biasa sama aja juga. Atau salawat ini nah, sama aja juga. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim, 80 kali ini tuh. Tiap hari Jumat imbah asar waktunya. Imbah asar. Di sini kita katakan kalau imbah asar waktunya. Kenapa dia imbah zuhur kan mengantuk mata ya Allah. Itu goreng dulu imbah asar, bangun mata cogat. Nah, itu. Jadi orang berhari itu memang ada alasannya juga kenapa mengatur waktu itu. Nah, zakara dalika, menyebutkan akan yang demikian ini oleh Sayyidi Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min du'ain, tidak ada sebuah doa illa melainkan bainahu wa baina samai hijabun. Bila kita berdoa, doa kita itu bisa aja mawang-awang antara bumi lawan langit. Kenapa? Karena antara bumi dan langit hijabun, ada hijab, ada dinding. Bisa aja kada tembus hijabnya itu kada sampai ke langit kita. Hatta yusalliya alayya, sehingga dia bersalawat kepadaku. Nah, amun inya fa iza shalla alayya, apabila inya bersalawat kepadaku, in kharaqa zalikal hijabu, rabitlah hijab nintuh, maka masuklah, terangkatlah salah apa doa tadi ke atas sampai ke langit. Nah, jadi in kharaqa itu jika kita robek hijab nintuh gara-gara inya bersalawat kepada Nabi, wa rufi'a ad-du'a, maka diangkatlah doa tersebut. Makanya kan bila kita anak berdua itu kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah, bismillah, alhamdulillah, salawat, hanya berdoa, tutup pulang dengan salawat, alhamdulillah, walhamdulillah rabbil alamin di kita ya Allah. Doa itu pasti kabul bila bersalawat, cuma waktunya tadi, waktu kabulnya itu nah dan bentuk pengabulannya itu terserah Tuhan. Nah, itu dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi, waktunya terserah Tuhan, mengkabul itu pasti. Dan bentuk pengabulannya itu terserah Tuhan. Kita hendak minta baju warna abang, bisa aja Tuhan beri baju warna putih. Terserah Tuhan, nah. Kita hendak memberi minta duit, diberi Tuhan kesehatan, sama aja juga. Banyak duit tapi berobat terus, sama aja juga Tuhannya. Ya kalau banyak duit tapi berobat, kita harus diberi Tuhan sehat. Ada bau-bau obat sama aja juga. Nah, jadi orang baca salawat, berdoa, baca salawat, pasti dikabulkan Allah di waktu yang Allah kehendaki, dengan bentuk yang Allah kehendaki. Nah, jadi jangan kita menganggap doa kita itu kada kabul. Jangan. Bisa aja Allah mengabulkan dalam bentuk yang Allah kehendaki. Misalnya Allah selamatkan dari musibah. Kita hendak minta rezeki ganal hari ini, hendak dapat 100 miliar misalnya hari ini nih. Nah, tapi jar Allah taala nyawa selamat dari musibah gin. Kabulkan dari bentuk nang kayak itu. Nah, ada orang pian minta rezeki dapat 100 miliar. Tapi di sisi lainnya kada selamat dari perampok. Kan rugi juga ya kalau dapat 100 miliar orang rampok, ya rugi juga sekalinya. Nah, jadi cukup kaya. Yang bagus itu minta afiyah dengan Allah Ta'ala. Nah, jangan hanya minta rezeki aja itu. Nah, wafi lafzin, pada satu riwayat, wafi lafzin an aliyin qala, ma min du'ain, ini bentuk yang lain lah, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijabun, antara doa dan langit itu ada dinding. Antara doa dan Allah Ta'ala ada dinding. Hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali inya bersalawat kepada Nabi. Fa idza shalla, apabila dia sudah bersalawat kepada Nabi, tuhraqul hijabu, dirubiklah dinding itu. Fastujiba, maka diperkenankanlah doa tersebut. Nah, wa in lam yusalli alaihi, apabila inya kada bersalawat kepada Nabi, lam yustajab addu'a, kada diistijabah doa tersebut, kada diperkenankan di kita doa itu. Rawahul Hasanu Ibnu Arafata, meriwayatkan oleh Imam Hasan bin Arafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin, barang siapa bersalawat kepada aku sehat dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Nah, ini penting benar 100 kali nih. Ya lah. Sambil bada-bada bunjur batas gini, tuntung sakulilingan, taguring sakalinya. Ya, ngatik-ngatik ini. Parasa itu 100 tuntung, berarti 3 kali katik aja taguring. Parasa. Nah, maka sebelum hendak kita goreng itu, tuntung akan dulu bujur 100. Jangan sambil goreng. Mi'ata marratin, 100 kali. Qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah tunaikan hajatnya 100 hajat. Nah, sab'ina minha li akhiratihi, 70 hajat akhiratnya. Mak, kita di akhirat ini berhajat penolong Tuhan. Nah, ada tabungan kan yang jaga hajat kita dikabulkan Tuhan di akhirat. Di padang mahsyar tuh berhajat lawan banyu, berhajat lawan kanaungan. Nah, banyak benar hajatnya tuh dikabulkan Allah Ta'ala kena. 70 hajat di akhirat. Wa salasina minha li dunyahu, dan 70 hajat di dunia. Nah, kalau nya di dunia ini kita berhajat kurang lebih kau haja ibarat kepentingan tu kepada lawan siapa kaya Allah. Kalau di padang mahsyar kepada lawan siapa? Nah, mung ada yang orang yang turun tangan tu nah. Rawahu Ibnu An-Najjar an Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Hujan masih lambat juga ya kalau tenang aja kita. Sudah datang sedikit juga. Enggak apa-apa hujan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa ujar Nabi bersalawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi, maka bersalawat kepadanya Allah. Allah bersalawat kepadanya. Wa malaikatuhu, dan seluruh malaikat disuruh Allah juga bersalawat lawaninya. Isrina marratan, sebanyak 20 kali. Nah, ini harus lagi tadi kan 10 kali aja loh kok. Ini 20 kali, di riwayat yang lain 20 kali. Nah, maka pemahamannya orang yang 10 kali dapat salawat Allah, orang yang bersalawat dalam keadaan hati yang lalai. Yang 20 kali dapat salawat Allah, orang yang bersalawat dalam hati yang ingat. Itu maksudnya lah, terbanyak ini nah. Walam yamut, dan inya kada meninggal dunia, hatta yubasyara bil jannah, kecuali melihat surga di dunia juga. Walaupun inya membaca salawat sekali saja, tapi hadiral qalbi, hatinya hadir. Nah, kayak apa supaya hadir? Nah, itu kena ada bacaannya anu. Minta petuk pian yang pian lawan ini nah, lawan si anu nih, lawan si guru kita, guru Muhammad Dhani ini nah. nggih. Ketuk bini supaya hadir, supaya sekali baca selawat, nah, dapat jaminan kada meninggal dunia melainkan melihat tabuka hijab, melihat surga. Wan Abdullah ibni Amr bin As qala man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan, barang siapa berselawat kepada nabi sekali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salatan, Allah berselawat kepadanya dan malaikat berselawat kepadanya 70 kali selawat. Nah, 70 kali fal yaqilla min dalika, biarnya lebih sedikit selawatnya, awil yuksir, ataunya melebihi. Kamu sudah tahu nang itu, namunnya hendak tetap aja selawatnya seadanya, ada aja tetap manfaatnya, mau hendak nyelabihi bagus lagi ya. Nah, itu rawahu al-imam Ahmad bisnadin hasanin mauqufin. Nah, waruya si mauqufnya hadis mauquf, hadis mauqufnya hadis yang disebut oleh para sahabat nabi, berkata Sayyidina Umar ya. Nah, hadis itu walaupun yang berkata Sayyidina Umar, waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ja'ani Jibrilu, datang kepadaku oleh malaikat Jibril alaihi salam, wa qalali, dan berkata malaikat Jibril kepadaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah kan kada besisi menyambat ya Muhammad ya Allah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nah, Jibril tu, la yusalli alaika ahad, la yusalli alaika ahadun, tidak ada berselawat kepadamu oleh siapa saja illa melainkan, wa yusalli alaihi 70 alfan minal malaika, melainkan berselawat kepada orang itu 70 ribu dari malaikat. Ah, Jibril memadahkan rahasianya. Jibril ini kan kepala malaikat, jadi tahu. Tapi ini yang hadir al-qalbi bang lah ini, yang 70 ribu malaikat ini yang hadir al-qalbi, yang hatinya hadir. Jadi sekali kita baca selawat 70 ribu malaikat abut ya kalau hati abut inna tumbur malaikat na memduakan segala macam 70 ribu katakan nah 100 ya kalau ya apa sih sibuk malaikat nih. Nah, tapi malaikat ini kan sudah spesialis di situ sudah. Ada nang kayak gitu mong abutnya lah. Nah, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya, barang siapa jar nabi bersalawat kepadaku, shallat alaihil malaikah, maka bersalawat kepadanya oleh malaikat, oleh para malaikat. Malaikat itu jamaahlah para malaikat. Wa man shallat alaihil malaikah tu, barang siapa sudah bersalawat kepadanya oleh para malaikat, sallallahu alaihi, Allah pun bersalawat kepadanya. Wa man sallallahu alaihi, barang siapa Allah sudah bersalawat kepadanya, lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi, maka seluruh alam semesta kada ketinggalan, baik itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seluruhnya bersalawat kepadanya. Nah, ada gambang-gambang lah, luar biasa benar ini lah. Bila Allah Ta'ala bersalawat, seluruh alam semesta pun bersalawat kepada orang itu. Qala ba'du sufiyah. Nah, ini pentingnya kisah. Nah, qala ba'du sufiyah, sebahagian ulama sufi bercerita. Jadi kisah ini masyhur di kalangan ulama sufi bahari. Sampai tercatat dalam kitab ini. Nah, ujar ulama sufi ini, kanali jarun musrifun ala nafsihi, aku dulu bisa tetangga yang zalim atas dirinya, artinya ahli bermaksiat, tetangganya ahli bermaksiat, musrifun ala nafsihi, zalim atas dirinya, tetanggaku ini la ya'rifu yaumahu min amsihi, kada tahu siang malam, ini siang kah, malam kah, kemarin kah, kada tahu. Kenapa garang? Min ta'ammukihi fi sakri, karena tenggelamnya dalam mabuk. Oh, jujur. Kayak orang mabuk terus nih. Mabuk terus, kada tahu siang atau malam. Jadi ini kan sanjak aja, pada tengah hari, padahalnya sanjak. Nah, wa kuntu, dan aku, a'idhuhu, aku sudah rancak memadihinya, supaya ampih, jangan mabuk, bertobat, ujar si tetangganya, ujar yang orang sufi ini nih. Palam yakbal, dan inya kada mau maasi, kada menerima aja kita. Wa umir wa amartuhu, dan aku pun sudah menyuruh inya bitaubat, untuk bertaubat. Palam yakal, inya kada mau jua bertaubat. Nah, bagus kita mesti tetangga nang kaya itu ya kalau. Tetangga memadahi itu nah. Si tetangga sadang sudah. Jangan sama mabuk-mabuk lagi. Nah, tapi kademasinya tetap ya. Falamma mata, manakala orang tersebut mati, ra'aituhu fil manam. Nah, orang sufi ini tak mimpi di dalam guringnya. dilihatnya, kulihatnya dalam tidurku, wahua tetanggaku itu fi arfa'i maqamin, pada derajat yang tinggi. Derajatnya tinggi, padahal aku tahu dia itu pemabuk. Tapi ini rahasia bang lang. Rahasia nih. Wa alaihi hullatun khadra'u, dan tetanggaku itu berpakaian pakaian kebesaran berwarna hijau, min hilalil jannah, dari pakaian-pakaian surga. Libasul ijazi, pakaian kemuliaan, wal ikram, dan pakaian kehormatan. Nah, sama aja orang Nabi. Wa qultu lahu, maka aku takuninya, bima nilta hadhil martabatal 'azimata, kenapa nyawa engkau ini, dengan cara apa engkau memperoleh mencapai derajat yang tinggi yang agung engkau ini, padahal aku tahu nyawa tuh engkau itu asalnya. Ujar yang si Supin ini nih, ola, lalu berkisah yang si pemabuk ini berkisah. Ujar si pemabuk tadi, hadartu yauman majlisaz zikri, nah dahulu aku pernah hadir, liwat nah angka sengaja suatu hari hadir di majlis zikir, majlis orang bebacaan, nang kayak amas zikir ini majlis ilmu lah, zikir ini majlis ilmu maksudnya, yang orang ini hartan bebacaan nang kayak ini, nah bebacaan narnya masih zikir narnya. Fasami itu al-alima yakul, lalu aku mendengar si gurunya, si orang alimnya itu yakulu berkata, rupanya sini duduk di buncu manakah ya kalau, nah mendengar, ujar si yang orang alimnya yang bicara mahnya itu, man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, dan menyaringkan suaranya. Nah tapi ini wayah-wayah, dia nyaringnya ya, kalau ada yang nyaring benar tuh, ada yang tiap kali bersalawat nyaring, ada. Ini wayah-wayahnya mengangkat suaranya. Wujibat lahul jannatu, atau wajabat lahul jannatu, maka wajiblah baginya surga. Jadinya kan duduk nih, singgah, orang mendengar orang pembacaan. Jadi ujar yang membaca baca kitabnya ini, barang siapa bersalawat kepada nabi, diangkatnya suaranya, maka wajib inya dapat surga. Nah, summa kemudian kulihati rafa'al alimu sautahu bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kulihati sekalinya si orang alim itu bersalawat kepada nabi dengan suara nyaring, diangkatnya suaranya. Nah melihat nangka itu, aku jasin umpat juga, warafa'atu sauti, aku pun umpat juga bakuriak. Nah, baca salawat, warafa al qaumu aswatahum, dan yang hadir di situ umpat juga bakuriak membaca salawat. Maksud bakuriak ini, ada yang bakuriak mahalolong itu adalah mengangkat suara tertinggi pada biasa itu. Nah itu sekalinya, faghufira lana jami'an, diampuni kami seluruhnya, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Nah fakana nasibi, dan aku pun dapat jatah. Kenapa aku tahu dapat jatah? Aku tahu dulu mati pada buahnya. Tahu aku. Fakana nasibi minal maghfirah war rahmah. Aku dapat jatah keampunan dan kasih sayang Tuhan. Anjada ay a'ta. Jada tu a'ta. Bahwa anjada, bahwa Allah memberikan aliyah kepadaku. Bihajihin ni'mah, dengan ni'mat ini. Nah. Jadi sekali-sekali kita diangkat suara sedikit baca. Cuman ini ujar guru bahari lah. Kada yang mengganggu orang. Ya ada kuriak-kuriak orang guringan. Kuriak-kuriak walaupun salawat yang dibaca ada boleh. Jadi jangan mengganggu orang, jangan menjalim orang. Kita baca, kita beramalihan itu lah. Ya kalau taibar sembahyang itu bagus. Cuma jangan di tengah kartak sembahyang. Sembahyang tang kartak orang ranjak kini ya Allah. Nah, kada salah kita, kada ya aku sembahyang je bagus lagi je. Kada orang kada menyerang sembahyangnya kada di tang kartak satu nah. Sama kita jangan jua terlalu nyaring, dilihat di situasi ya Allah. Nah, situasi dilihat. Kalau pangenapian mendengar ini kan han, lalu kuriak-kuriak di padang orang banyak yang itu bersalawat, kada itu maksudnya lah. Pantangan nang kena kuriak-kuriak, maksudnya dinyaringi, dinyaringi baca salawat. Wayah-wayah kena dinyaringi. Kayaknya nukar tasbih yang kayak bilik minting kenalnya. Ya kalau kuno tasbihna kapas hara kuliring berjalan baca salawat sallallahu alaihi wasallam menyaring sedikit. Nah, insyaallah bagus saja tuh walaupun riak ada bapak nih. Ada aja Pak, tetap ada pahalanya. Apalagi niat kita kan hendak ini nah malakannya ini nah ya. Nah, itu sebagian dari fadilat salawat. Nah, tuntung sebab kita lah. Wallahu a'lam. Kita baca roti.